إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب إخوان semuanya alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian rutin setiap Jumat malam atau malam Sabtu ba'da Isya, kajian kitab Al-Jadid fi syarah kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Qurawi rahmatullah alaih, masih di bab Maja'a fi sababi kufri bani Adam, bab tentang sebab kekafiran manusia. Ya, maka sekarang masuk kepada hadis Umar Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemudian membawakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tindakan itra. Ya, berlebih-lebihan fi haqqih, terkait hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih la tutruni? Itra, la tutruni dari kalimat itra. Itra itu maknanya adalah ziyadatul madah wal mubalaghah fihi. Ya. Berlebih-lebihan dalam memuji, melebihkan dalam pujian dan berlebih-lebihan dalam pujian. Taibarakallahu fikum. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan. Kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Ya, ini telah diketahui bahwasanya orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam sehingga Isa bin Maryam alaihissalam, ya, tidak hanya dianggap sebagai nabi namun dianggap juga sebagai ibnullah, anak Allah, atau salisu salasah, bagian dari trinitas, satu yang tiga. Dan terus mereka berlebih-lebihan hingga saat ini. Taib. Dan sebab kekafiran mereka, orang-orang Nasrani tersebut, Nasrani kafir yang Allah sebutkan, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari trinitas. Ya, maka Nasrani itu kafir. Dan kafir pula orang yang tidak mengkafirkan Nasrani, maka dia juga murtad. Ya, dia kafir. Sebab kekafiran orang-orang Nasrani itu apa? Waliyadzubillah al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam sehingga posisi Isa bin Maryam sebagai hamba dan rasul diangkat menjadi Tuhan yang diberikan ibadah. Ya, na'udzubillah. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Innama ana abdun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Aku ini cuma seorang hamba. Ya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah, panggil saja aku hamba Allah dan rasulnya. Ini penting ini. Dengan kita mengetahui kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba, maka kita tidak memberikan ibadah kepada beliau dengan segala bentuknya. Kita tahu beliau rasul, maka hak beliau berbeda dengan hamba yang lainnya. Maka ketika beliau rasul, maka kita mengikuti beliau, mencintai beliau. Bahkan kecintaan kita kepada beliau setelah kecintaan kita kepada Allah adalah yang tertinggi, melebihi kecintaan kita kepada siapapun setelah kecintaan kita kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya atau seluruh manusia yang lainnya. Taibarakallahu fikum. Kita langsung masuk aja ya ke syarah, ya, atau ya, penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Qurawi rahmatullah alaih. Ya, la tutruni berasal dari kalimat itra, mujawazatul had, itu melampaui batas, fil madah, dalam pujian, wal kadzibu fihi, dan berdusta atas, ya, atas pujian tadi, berdusta. Ya artinya sudah melampaui batas. Ketika Rasulullah SAW seorang hamba, ya sudah, hamba beliau tidak diberikan ibadah. Rasul beliau diikuti, dicintai, ditaati, didengar, ya, dimuliakan, tidak dilecehkan. Namun beliau adalah hamba, tidak diberikan ibadah. Nah, kemudian kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, haitsu tajawazu al-hadda, di mana orang-orang Nasrani mereka melampaui batas, fi ta'dhimi Isa, dalam mengagungkan Isa bin Maryam, ya, Isa bin Maryam. Nah, wa ja'aluhu rabban yu'badu, sehingga mereka menjadikan Isa sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang disembah, ya. Dan mereka ini menganggap Isa ini manusia yang spesial. Ya, kenapa? Karena lahir tanpa ayah. Berarti dia anak Tuhan. Bodoh mereka. Ya, mereka doluin, mereka orang-orang sesat. Isa itu cuma enggak ada bapak. Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu. Adam itu enggak ada bapak, enggak ada ibu. Makanya Allah firmankan inna masalah Isa indallah kama masali Adam. Ya, khalaqahu min turab. Permisalan Isa seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dia dari tanah. Ya. Allah tinggal katakan summa qala lahu kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Hai barakallahu fikum. Ya, kalau mereka heran Nabi Isa lahir tanpa ayah, maka ini anak Tuhan, harusnya mereka juga berkata demikian. Ini konsekuensi batilnya, ya. Ya, terhadap apa? Adam. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, kenapa mereka hanya di Isa bin Maryam saja? Ya, barakallahu fikum. Juru selamat. Juru selamat apa maksudnya? Menebus dosa-dosa. Loh, ini mana ada dalilnya? Seluruh dosa manusia ditanggung oleh manusia itu sendiri. Ya, enggak ada dosa-dosa mereka itu ditanggung oleh Isa bin Maryam. Tidak ada. Isa bin Maryam hanya Rasul. Pemberi nasihat. Penyampai risalah. Ya, beliau mengemban misi tugas kenabian kerasulan. Selesai. Beliau tidak menanggung dosa-dosa manusia, ya, sehingga beliau dikorbankan, disalib demikian. Tidak demikian. Ya, tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, Abdullah wa Rasuluh, maka katakan aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. La tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu fiha. Jangan kalian mengangkat aku di atas kedudukanku yang Allah telah memberikan kedudukanku pada kedudukan tersebut. Beliau hanya hamba, tidak diibadahi. Ya, beliau Rasul, diikuti. Ini penting ini. Dan Allah sifati di banyak ayat bahwa beliau adalah Rasul dan hamba. Muhammadur Rasulullah, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, ini dan banyak ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa beliau adalah rasul. Namun banyak ayat juga yang lainnya yang menetapkan bahwasanya beliau adalah hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, gitu kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan bahwasanya tatkala Abdullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, qama, beliau berdiri mengerjakan sholat. Ya, yad'uhu, menyeru kepada Allah. Kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir aja jin itu desek-desekan mengerumuni beliau. Nah, Allah sifati, Allah namakan beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Dan Nabi SAW adalah hamba. Ya, karena Nabi manusia biasa, Nabi makan, Nabi minum, Nabi bahkan buang hajat. Ya, Nabi beribadah. Bahkan menjelang wafat beliau, beliau tetap sholat. Nabi menikah, gitu. Nabi sholat malam, tapi beliau tidur. Nabi puasa, tapi beliau berbuka. Nabi tahu orang yang taat beribadah, maka beliau juga menikah. Ya. Baik, Nabi SAW mengomentari, merespon tiga orang yang mengatakan, kalau begitu saya enggak mau nikah, saya mau ibadah terus. Kalau begitu saya mau sholat malam, enggak mau sholat, enggak mau tidur. Kalau begitu saya mau puasa, enggak mau berbuka. Kata Nabi, lakinni asumu wa anam. Ya, asumu wa uftir. Wa usalli wa anam. Wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, saya juga, saya puasa, saya berbuka. Saya sholat, saya tidur. Saya pun menikahi wanita. Siapa yang enggak suka sunahku ini, dia bukan golonganku. Nabi Muhammad SAW biasa. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi terluka. Nabi terluka. Enggak kayak yang ono-ono itu, yang kebal-kebal itu. Yang kebal-kebal itu bukan ajaran Nabi SAW. Ya. Sahabat Nabi, bahkan paman Nabi terbunuh. Banyak para sahabat syahid. Nabi terluka di medan Uhud. Gigi geraham beliau copot. Kepala beliau ya, luka. Pipi beliau luka di perang Uhud. Sahabat banyak yang wafat. Mereka Nabi SAW dan para sahabat. Yang para sahabat ini adalah Sayyidul Awliya ba'da Rasulillah SAW. Ya. Mereka para pemuka wali para sahabat. Mereka luka, mereka wafat, mereka gugur sebagai syuhada. Mereka manusia biasa. Dan Nabi SAW gak tahu perkara yang gaib. Nabi gak tahu yang gaib. Ada orang tanya, ya akhbir lana an Dzulqarnain. Coba wahai Muhammad ceritakan pada kami tentang kisah Dzulqarnain. Kata Nabi SAW, jaba datang besok. Besok ternyata wahyu belum turun. Orang-orang datang, gimana ceritanya? Nabi bingung. Gak datang, gak tahu. Ya, kisah Dzulqarnain yang terdahulu bahkan. Bukan yang gaib yang di masa mendatang. Yang terdahulu. Ya. Maka Allah firmankan wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan ila ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan saya pasti akan melakukannya besok, melainkan dengan ucapan insyaallah. Ya. Nabi SAW ditanya oleh Jibril. Ya. Akhbirni anis sa'ah, kabarkan pada saya kapan itu hari kiamat. Nabi mengatakan yang nanya sama yang ditanya sama-sama enggak tahu yang baik. Ya. Bahkan Nabi SAW di hari kiamat nanti di telaga Al-Haud menyambut orang-orang yang dianggap sebagai umat beliau. Ya. Ashabi, ashabi ini umatku, sahabatku. Ternyata diusir, bukan. Ya. Bukan, jauh-jauh. Liman ghayyar wa badal, bagi orang yang merubah-rubah agama. Nabi tahunya itu ada umatnya. Nabi enggak tahu yang gaib. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang roh, arwah. Nabi SAW enggak bisa jawab. Apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Rabbku. Ya. Nabi enggak tahu. Ah, barakallahu fikum. Ya. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya Nabi SAW adalah Abdullah hamba Allah, manusia biasa. Ya. Namun beliau rasul, tidak boleh dilecehkan. Kedudukan beliau beda dengan kedudukan yang lain. Maka mencela beliau berbeda dengan mencela yang lain. Kalau kita mencela sesama muslim, itu adalah dosa besar. Tapi kalau mencela Rasulullah SAW, kemurtatan. Kita mencintai sesama muslim, ibadah bagian dari ukhuwah. Namun mencintai Nabi adalah ibadah yang besar dan kewajiban. Yang bahkan mencintai Nabi, itu tidak hanya sekedar cinta. Harus beliau dijadikan sebagai sosok yang ahab, yang paling dicintai. Melebihi kecintaan kita kepada istri, anak, bapak, ibu, kerabat. Setelah kecintaan kita kepada Allah. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai. Melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya. Kepada manusia seluruhnya. Ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW punya hak untuk ditaati, didengar. Kalau Rasulullah SAW memberikan keputusan, kita enggak boleh punya opsi lain. Maka nalil mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasul amra ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak ada kelayakan bagi mu'minin mu'minat apabila Rasulullah dan Rasulnya telah memberikan sebuah keputusan, mereka punya opsi yang lain. Enggak ada. Ya. Ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati setiap yang beliau perintahkan. wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan setiap yang beliau kabarkan. Ya, wa imtisalu kemudian apa lagi? Ya. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang setiap beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ah, ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti ditunaikan. Beliau rasul, bukan manusia biasa. Ya. Beliau rasul. Dan istri-istri beliau, ya, ketika beliau wafat tidak boleh dinikahi oleh para sahabat. Kenapa? Karena istri-istri beliau kedudukannya sebagai ibu-ibu kaum muslimin. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama terhadap kaum muslimin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Ibunda kita bukan Kartini, ibunda kita Khadijah, Aisyah, itu Hafsah, Sofia, itu ibunda kita. Kartini bukan. Ibunda kita itu ada dua. Ya, ibu yang melahirkan kita atau istri bapak kita. Kalau bapak kita ya poligami tentunya. Atau bapak kita menikah lagi setelah ibu kita bercerai dengan bapak kita, atau ibu kita wafat duluan. Ya. Itu ibu kita itu. Dan ibu kita siapa lagi? Istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibunda kita. Ya. Maka Kartini bukan ibu kita. Tahu ibu siapa? Ibunya Ibnu, bukan. Kapan nikah sama Pak Ahmad? Ya. Ya, bukan, bukan ibunda kita. Ibunda kita adalah ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mana lagi tadi? Wa inna ma ana Abdullah. Ya. Eh, itu ya, mana lagi sekarang? Fala tufritu fi ta'dhimi, maknanya jangan berlebih-lebihan dalam mengagungkanku. Inna ma ana Abdullah, aku hanya hamba Allah. Wala tufritu fi ta'ati wa tasdiqi. Namun jangan lalai dalam mentaatiku dan membenarkanku. Innama ana rasul, aku adalah rasulnya. Ini penting ini. Jangan berlebih-lebihan. Jangan seperti orang-orang sufi, tahu Pak qasidah burdah. Ya. Salawat burdah, tahu? Ya. Salawat burdah. Penulisnya namanya Al-Busri. Ya, atau Al-Busiri. Itu gulu berlebih-lebihan. Menyanjung Rasulullah SAW melebihi batas yang telah Allah tetapkan dalam syariat ini. Dia mengatakan fa inna min judika ad-dunya wa darrataha. Ya. Karena sesungguhnya di antara jud engkau wahai Nabi, kedermawanan engkau wahai Nabi adalah dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Kedermawanan siapa? Dunia dan akhiratnya. Kedermawanan Nabi atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini. Bahkan kata dia lagi, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan diantara ilmumu wahai Nabi adalah ilmu lauhul mahfud yang dicatat oleh kolam dulu, yang ketika Allah berfirman dalam ya dalam pencatatan takdir, ya Allah berfirman pada kolam, uktub, tulislah, kata kolam, apa yang aku tulis? Ma uktub, uktub ma huwa kainun ila labad, tulis semua yang terjadi sampai akhir masa di lauhul mahfud. Namanya lauh, lembaran catatan takdir semua makhluk sampai akhir masa, sampai selama-lamanya. Mahfud, terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari taghyir, perubahan, revisi. Dan yang kedua, terjaga dari apa? Dari diketahui oleh selain Allah. Ada tahu ya orang yang tahu, yang tahu yang gaib selain Allah? Ada? Enggak ada. Nah, Al-Busiri dalam Qasidah Burdah, Salawat Burdah mengatakan, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmu wahai Nabi adalah ilmu lauhul mahfud yang dicatat oleh qalam. La ilaha illallah. Ini gulu bukan? Gulu. Berlebih-lebihan. Ya. Hai, barakallahu fikum. Ya. Kemudian dia juga mengatakan lagi, ya, ya akramal khalqi malimin aludzubih, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat untuk bersandar selain engkau. La ilaha illallah. Ya. Siwaka inda hululil hadisil amami, ya, ketika terjadi hadis bencana yang amami, yang menyeluruh, yang rata. In lam takun fi ma'adi akhidan biyadi, jika engkau wahai Nabi tidak mengambil tanganku, fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami, ya, mengambil tanganku dengan karuniamu, dan jika tidak demikian maka katakanlah faqul ya zallatal qadami, ya, wahai orang yang tergelincir kakinya dalam binasa. Jadi kata dia yang menyelamatkan dia adalah siapa? Nabi SAW. Ini apa ini namanya? Gulu. Ya dan billah. Ya. Dan bait-bait ini adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Nah, ini bahaya ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Asyarhul ijmali, penjelasan global ayat ini. Ya, atau hadis tadi, ya, kata Syekh Al-Qurawi, yanhallah yanhan Nabi SAW fi hadal hadis ummatah, ya, Nabi SAW melarang dalam hadis ini umatnya antujawizahad al-hadda fi madhihi, untuk melampaui batas dalam memuji, menyanjung beliau. Li'alla yu'addiya ila raf'ihi fawqa manzilatihi allati anzalahullahu fiha, li'alla, supaya tidak menghantarkan kepada apa? Mengangkat beliau, ya, fawqa, di atas manzilatihi, di atas kedudukan beliau yang sebenarnya yang Allah berikan kepada beliau. Beliau hanyalah rasul. Kalau rasul haknya ditaati, rasul haknya diikuti, dicintai. Ya, rasul itu haknya apa? Beribadah pada Allah melalui syariatnya, diikuti syariatnya. Itu haknya rasul. Bukan diibadahi. Dan Rasulullah SAW pun marah demikian. Rasul berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ini tahdir supaya beliau jangan diibadahi, dikultuskan kuburannya. Ada sahabat datang, masya Allah wa syi'ta ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ataj'alani, ya, apakah engkau hendak menjadikan diriku, ya, apa namanya, ya, niddan, ya, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Aja'altani niddan lillah, aja'altani niddan lillah, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Rasulullah SAW marah. Nah, demikian. Ya. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam as-sirata as-sawiyya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, jalan yang lurus, wa huwa alladhi yanbaghi an nasifahu bih, yaitu yang sepatutnya kita sifati beliau dengan hal tersebut. Wa hiya al-ubudiyyatu lillah, yaitu penghambaan pada Allah. Beliau hanyalah hamba Allah tabaraka wa taala, war risalah, ya, dan juga risalah, beliau adalah rasul. Ya. Beliau rasul berarti tidak boleh didustakan. Ya, beliau adalah abadun, ya, la yu'bad, yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulun, beliau adalah rasul, la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Ya. Wa dzalika yaqtadi tasdiqahu fima akhbar, yang demikian mengharuskan kita untuk tasdiqahu, membenarkan beliau fima akhbar, terhadap semua yang beliau kabarkan. Yang beliau kabarkan selama hadisnya sahih, ala ra'si wal ain, kita benarkan, ya, kita benarkan. Gak ada peluang bagi diri-diri setiap muslim untuk mempertanyakan atau meragukan atau malah mendustakan, tidak mempercayai sabda beliau. Ya, Nabi SAW menyatakan, la ta'kulu bisimal wa la tashrabu biha, jangan kalian makan minum pakai tangan kiri, tangan kidal, tangan kebot. Gak boleh makan minum pakai tangan. Gak boleh. Jangan didustakan. Oh, tapi kan sedikit je, kata dia. Gak bisa. Sikit je, gak bisa. Sikit banyak sama aja. Ya. Oh, tangan saya kan kotor. Ya. Terus, ya ginilah. Ya. Memangnya kenapa kau dipegang? Nanti dicuci. Nanti kotor. Emangnya kalau antum habis minum pakai habis minum pakai tangan kiri sekalipun itu enggak dicuci? Gelasnya, cangkirnya dicuci. Ya udah, minumnya pakai tangan kanan. Minumnya pakai tangan kanan. Kenapa memangnya? Nanti kotor. Memangnya kalau kotor kenapa? Nanti dicuci. Memangnya kalau antum minum pakai tangan kiri enggak kena bekas makanan enggak dicuci? Dicuci juga. Ada orang gitu habis minum ditaruh lagi. Jorok kali itu orang. Dia malas beli itu, apa namanya? Sabun pencuci piring. Lifebuoy. Apa namanya? Sunlight ya. Dia malas beli itu. Jadi habis minum taruh lagi. Hah? Ada orang kayak gitu. Ya mungkin ada. Pelit kali dia. Ya, pegang aja ya udah enggak apa-apa. Toh juga dicuci. Ya, tangan kanan. Darurat itu gimana? Tangan kita kecengklak, sakit, keseleo, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat itu melegalkan yang diharamkan. Ya. Kan susah. Itu kaedahnya itu. Kalau sulit ya udah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Yang mudah tangan kiri ya. Ini kan susah, enggak bisa. Maksa gini, takalluf namanya. Ya, jangan juga takalluf, udah tahu sakit. Malah mudor tambah kecengklak nanti. Tambah lambat sembuhnya. Baru tangan kiri. Kalau enggak minum makan minum tangan kanan. Benar kan apa yang Nabi sabdakan? Enggak perlu mengkritisi, mempertanyakan, dibahas untuk diragukan. Ini kerjanya orang-orang liberal. Ya. Orang-orang murtad dari kalangan liberal, mereka itu kerjanya kayak begitu. Mengkritisi lagi esensi-esensi wahyu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan, untuk ditadaburi. Bukan. Untuk diapain? Disingkirkan. Itu kaum orientalis. Diganti dengan akal mereka. Untuk melegalkan undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah. Itu aja tujuannya. Ya, tujuannya itu. Ya, orang-orang liberal. Dari dulu, dari zaman syekhnya, ya, Nur Khalis Majid itu. Ya, alaihi minallah ma yastahid. Dari dulu kayak begitu aja. Mengkritisi, dilanjutkan tongkat estafetnya oleh ya, kroco-kroconya sampai sehingga saat ini. Ya, itu aja udah. Sehingga mewarisi apa? Mewarisi apa yang ada saat ini. Ya. Apa yang ada saat ini? Di mana saat ini mereka itu dominan, bahkan mereka berada di atas. Ya, kaum liberal itu. Mereka udah berani di lembaga kenegaraan ngetes ya pilih Quran atau Pancasila ayo. Pilih Quran atau Pancasila. Ya. Kayak gitu enggak? Pilih Quran atau Pancasila. Ayo. Dan berani mendobrak prinsip penting dalam syariat Islam. Yaitu apa? Menyatakan selain muslim adalah kafir. Menyatakan setiap yang beragama selain Islam adalah kafir. Inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yataghayyarul Islam dinan fala yuqbalu min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir siapa itu ahlul kitab dan musyrikin mereka di neraka jahannam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari trinitas dan seterusnya dari ayat-ayat yang menyatakan kafirnya selain orang yang beragama Islam. Berani mereka mendobrak dengan disifati apa? Yang menganggap kafir selain Islam intoleran. Yang menganggap kafir selain muslim radikal, terpapar terorisme. Itu sudah diungkapkan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Buka PDF-nya, cari di situ definisi kaum yang terpapar radikalisme yang menganggap menyesatkan pemeluk agama lain. Subhanallah. Padahal ini prinsip yang gak bisa diganggu-gugat oleh setiap muslim. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Nawaqidul Islam menyatakan malam yukafir musyrikan au syakka fi kufrihim au saha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, meragukan kekafiran, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru dia membenarkan agama mereka, kafara ijma'an, orang ini kafir berdasarkan ijma'. Ini prinsip penting ini. Mulai berani didobrak. Kemarin mereka gak berani kayak begitu. Gak berani tuh ngomong pilih Quran atau Pancasila. Gak ada. Kapan mereka berani? Ah, ketika induk semangnya sudah berkuasa. Oh, udah mulai digrogoti kita. Kita itu disifati sebagai kaum yang radikal. Radikal apa? Karena beragama udah. Dan bahasa intoleran, intoleran itu apa? Kalau menganggap semua agama selain Islam salah. Sementara orang Nasrani bebas di gereja mereka, di rumah mereka mengatakan selain Nasrani domba tersesat. Udah domba sesat lagi. Ngeselin gak tuh? Udah domba sesat lagi. Mereka bebas. Jadi yang dibidik hanya umat Islam. Iya. Umat Islam teroris lah pokoknya lah. Terpapar teroris. Semua apa-apa umat Islam. Umat Islam. Taliban, Taliban, ISIS, ISIS. Itu aja yang dimain-mainin. Teroris yang benernya no di Papua tuh. Katanya ya kita jaga NKRI dari paham ISIS, Taliban. Rekor semua. NKRI harga mati. No di Papua ada orang yang betul-betul mau ngancurin NKRI. Misah dari NKRI. Gak dinamain teroris. Kakak apa namanya kelompok kriminal bersenjata, dia kayak copet jamret, kelompok kriminal itu mau copet jamret Kang Palak itu baru kayak gitu mah udah teroris. Jangan, karena teroris itu khusus untuk umat Islam. Kita ini mau aja dibodohi. Oh iya ya, iya. Dan kita kena kayak begitu. Setiap yang ada seperti framing-framing mereka yang arahkan teroris, kita langsung ini teroris terpapar. Bodoh kali kita ini. Ya. Ikut-ikutan, ikut arus mereka. Harusnya kita tanamkan, kita sebarkan, kita kumandangkan teroris itu orang kafir di Papua. Ya, KKB itu ada, mazhabnya apa? Hanafi, Hanbali, Syafi'i atau apa? Bukan, mazhabnya kafir. Nasrani. Jadi jangan mau ikut framing mereka. Ya. Ini bahaya sekali pemahaman ini. Sekularisme itu kekufuran ya. Kekufuran. Ini bahaya sekali. Ya. Berupaya memisahkan agama dari negara. Jadi mereka menganggap ada loh agama itu di masjid aja, bernegara, bersosialisasi masyarakat, berkebudayaan, ber ini semua agama nggak perlu masuk, itu sekuler. Ya. Itu sekuler. Padahal Allah menuntut kita apa? Udkhulu fis silmi kaffah, menyeluruh dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari antum bersosialisasi di RT, di rumah, sampai di kenegaraan. Itu wajib menerapkan syariat Islam. Nah, mereka berupaya demikian. Ya, jadilah. Terus kita ngapain dong? Ya, kita bersabar aja. Mau ngapain? Mau ngebom, mau ngelawan. Gak boleh. Ya udah, bersabar aja. Sambil doakan. Ya, kalau doakan hidayah mereka. Kalau mereka nggak Allah kasih hidayah, semoga Allah binasakan mereka. Ya. Ya Allah beri hidayah pada mereka. Kalau engkau tidak beri hidayah, binasakan mereka ya Allah. Segera. Begitu aja, kan doa kebaikan dapat hidayah kamu. Binasain. Ya. Kan binasa bagus buat mereka, biar dosanya nggak tambah banyak. Binasa cepat gitu. Binasa cepat. Bagus buat mereka. Buat kita bagus, buat mereka bagus. Doanya dapat hidayah, bagus buat mereka, bagus buat kita. Enggak dapat hidayah, kalau Allah memang takdirkan enggak dapat hidayah, ya udah, doakan aja kebinasaan. Ya, untuk orang-orang sekuler itu. Ya, bagus buat mereka. Mereka kalau binasa cepat itu bagus. Jangan anggap, "Oh, ini jahat kali." Lah kan kita udah doain hidayah. Kalau Allah enggak takdirkan hidayah, binasa. Oh, jahat kali binasa. Ih, bagus. Kalau mereka terus-terusan dosanya tambah apa? Tambah banyak. Tambah nyesatin banyak orang. Kan sekarang mereka udah nyesatin banyak orang. Lihat tuh di buku-buku pelajaran kaum muslimin. Mau anak sekolah yang IT-IT sekalipun, terpadu-terpadu sekalipun, Islam terpadu, tetap aja mereka masuk di situ. Ya, bahkan diwajibkan dalam pelajaran-pelajaran yang apa itu? PPKM. Apa namanya? PKM kok PPKM. Ya, itu. Ya. Toleran-toleran itu di mana ya, Pak? Jangan menganggap kafir pemeluk agama lain. Kebersamaan. Ya. Yang mereka mau kan toleran itu gimana sih? Kita sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama rukun itu dalam artian apa? Tidak saling menyesatkan. Lu dari dulu udah nyesatin kok, mereka dari minoritas, dari di rumah udah bilang kita domba tersesat. Ya. Kita juga enggak ngerusuin mereka kok. Kenapa mereka sekarang ngamuk kalau kita bilang mereka kafir? Kalimat kafir itu halus loh. Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Orang disebut manusia. Masih humanis. Kalau mereka gak Nasrani, apa? Domba tersesat. Gak ada nilai humanisnya, hewanis. Udah domba tersesat lagi. Ya. Allah musta'an. Nah, mana lagi tadi? Wa ta'atahu fi ma amar, mentaati beliau, maka hal ini juga menuntut untuk mentaati dari setiap yang beliau perintahkan. Wa jtinaba ma naha anhu, ma an ma naha anhu, itu terbalik, bukan ma anhu naha. Ma naha anhu, itu yang terbalik itu, dibenerin. Ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi dari setiap apa yang beliau larang dan beliau cegah. Itu terbalik ya tulisannya ya. Bukan ma anhu naha, ma naha anhu. Jar majrurnya itu anhu, itu muta'alik dengan naha. Ya, nahanya muta'alak, maka naha itu muqaddam, lebih didahulukan. Wa zajar, menjauhi dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, kita tidak boleh improv, berinisiatif ibadah sendiri, enggak boleh. Ini syariat ini diboleh Rasulullah SAW. Ibadah ya mesti mengikuti beliau. Kalau enggak, nanti amalan kita tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Al fawaidu. Beberapa faedah di sini. Kata Syekh, tahrimul ghulu fi ta'dhimil anbiya wa salihin. Haramnya ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi dan orang soleh. Ini juga ya. Orang soleh juga ya. Kebanyakan saat ini makam habaib, makam para kiai, makam orang soleh, wali diagungkan. Diagungkan ya. Dianggap kuburan wali beda sama kuburan orang biasa. Ya, diagungkan. Sehingga apa? Diibadahi, diberikan ibadah, iktikaf di situ. Kalau mau doa di situ, menganggap di situ tempat situ adalah mustajab. Berdoa kepada Allah mesti melalui arwah itu. Ini gulu semuanya. Ya, ini gulu. Ya, barakallahu fikum. Enggak boleh kayak begitu. Yang kedua, faedahnya asani hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala saddiz zara'i. Ya, hirsun Nabi, antusiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu keburukan. Ya, makanya beliau mengatakan la tutruni. Ya, kalau jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, karena dengan berlebih-lebihan memuji Nabi, pintu menuju kebinasaan, kesyirikan. Sebab kekafiran Bani Adam karena gulu terhadap orang soleh. Ya. Asalis yang ketiga, isbatul gulu an-nasara fi Isa. Ini adanya gulu orang Nasrani terhadap Isa. Ini gulu mereka hingga mereka menjadikan Isa bukan sekedar hamba dan rasul namun sebagai Tuhan, anak Tuhan kata mereka. Nauzubillah. Ya. Kemudian mana lagi? Ar-Rabi'u ar-raddu ala man i'taqada fi Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minar risalah. Ini juga hadis ini sekaligus rad, bantahan bagi yang meyakini terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekedar risalah, lebih dari sekedar rasul. Nah, ini orang-orang yang gulu berlebih-lebihan. Semisal Al-Busiri tadi dalam Qasidah Burdah yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengetahui ilmu gaib karena kedermawanan Nabi ada dunia dan akhirat. Nabilah yang menyelamatkan tangannya kalau enggak dia celaka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ya berlebih-lebihan. Kita mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, jelas kita Nabi kita agungkan. Ya. Kita ikuti syariat beliau. Buat apa sih kita jenggot-jenggot gini? Karena berusaha untuk ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kayak begini dengan jenggotan dianggap teroris sama anak kecil embek gitu. Anggap kambing lewat. Ya. Sama mertua mungkin dicemberutin gitu kali ya. Enggak. Siapa yang sama mertua dicemberutin? Ya, yang bujang ketika ngelamar akhwat ya. Dianggap radikal di tempat kerja, dipersulit gitu ya. Disindir-sindir. Sama bosnya, sama manajernya, celananya juga di atas mata kaki. Ini bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mah, yuk kita ngikutin orang zaman sekarang, ya pakai celana yang ketat-ketat, celana apa? Straight, ya. Pakai celana pensil. Kalau ngikutin hawa nafsu, atau keluar rumah pakai celana pendek, ikutin hawa nafsu. Ikut celana nafsu mah dikerok biar sama kayak itu K-pop. Geli banget saya ngeliat itu. Ya Allah. Iya, kalau ikut celana nafsu. Coba kita berupaya ini dalam rangka apa? Semoga Allah terima ini sebagai amal soleh. Itiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fiik. Karena enggak mungkin kita cinta kepada Nabi kecuali kita mengikuti beliau. Kalau ada orang ngaku saya cinta Nabi tapi dia enggak ngikutin Nabi, apa? Cinta apa? Cinta yang bodong. Dusta. Dia ngaku saya cinta Nabi tapi stylenya, gayanya semua versi musuh Nabi. Gayanya gaya Abu Jahal. Pemikirannya pemikiran Abu Lahab. Ya. Tampilan fisiknya mirip orang Romawi, musuh Nabi, orang Persia. Ini ngaku cinta dari mana ini? Ya. Ngaku cinta apa? Bohong. Kalau ngaku cinta itu ada. Ya. Penerapannya. Berupaya, walaupun kita udah berupaya gini pun belum tentu diterima kecintaan kita kepada Nabi, belum tentu diterima oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah, kan nanti di akhirat yang penentuannya. Kita cuma berharap ini semua diterima, terhindar dari riya dan seterusnya ya. Kita aja yang mengklaim cinta Nabi mesti punya ya kecintaan pada Nabi. Berupaya ngikut Nabi belum tentu dianggap cinta Nabi kita ini. Apalagi yang saya cinta Nabi tampilannya K-pop. Tampilannya K-pop. Cowok pakai lipstik. La ilaha illallah. Hah? Ini oh, anak kenapa ya? Pakai lipstik. Ya Allah, mutarajjilat minan nisa wal mukhannas minar rijal kata Rasulullah SAW. Allah melaknat pria yang kemayu, yang kecewe-cewean dan cewek yang kecowok-cowokan. Tomboy, Allah melaknat itu pria yang banci dan sebaliknya. Ya, dilaknat kok cowok pakai lipstik dan diidolain lagi. Aduh. Ya, bahkan saya dengar gerombolan cowok pakai lipstik itu datang ke Indonesia yang namanya enggak jelas. Kalau kita lagi di lampu merah ada pamflet besar tuh. Brand ambassador ini itu namanya Kim Jong-il apa? Kim Jusung. Ini apa nih mukanya pakai lipstik? Itu yang diikutin. Hah? Itu yang diidolakan. Dia katanya datang ke Indonesia, cewek-cewek Indonesia histeris. Ya. Kok seleranya begitu? Ya, yang banci. La ilaha illallah. Ini udah rusak ya. Mana lagi tadi? Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu al dalla al haditsu, di mana hadis ini menunjukkan ala annal ghuluwa fin nabi, bahwa gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan dalam menyanjung Nabi, wa huwa asraful khalqi, padahal Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Yukhrijul muslima min dini, ini dapat mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Kama akhrajan nasara min dinihim guluhum fi Isa, sebagaimana sikap gulu mereka terhadap Isa, berlebihan mereka terhadap Isa, itu mengeluarkan mereka dari agama Nasrani yang hakiki yang dibawa oleh Isa, agama tauhid. Nah, ini mengeluarkan mereka. Munasabatul hadis tauhid, apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu dallal hadisu ala annal ghuluwa fil mukhfal khulqin qad yuaddi ila ibadatihim al munafiyati lit tauhid. Hadis ini menunjukkan bahwa ghulu, berlebihan terhadap makhluk itu terkadang, itu qadnya bukan makna taklil ya, taksir. Itu kerap kali menghantarkan kepada peribadatan ya, kepada makhluk tadi, yang hal ini akan menafikan, menghilangkan tauhid seseorang, imannya langsung batal alias copot. Nah, masih bisa dilanjut ke hadis berikutnya? Apa cukup? Udah 9:30. Cukup kali ya, kita buka soal jawab aja bagi teman-teman yang mau tanya ya. Kita dengar ada ifrat sama tafrit itu. Ah, ini dan ifrat dan tafrit.